lepaskan hilafku, bidadari surgaku. Bila kita bersama, kita kan bahagia. Kan ku dendangkanlah itu hanya untukmu. Bila engkau pergi, bawa ku bersamamu. Jadilah pengantinmu.